nama seorang insan yang aku rindu. Dalam diri ini ada sayangmu, sayangnya dirimu tidak mengerti. Dalam senyum ini ada tangisan, tangisan sayu hati, sayu sekali melihat engkau berpimpin tangan dengan si dia. Sakit hati, sakit sekali bila cinta yang aku beri tak dihargai. Begini tidak ku bermain cinta, kalau tahu siksa begini tidak aku menyayangimu. Biru resa di hati ini mengusung rindu, ku tak berdaya. Begini tidak ku bermain cinta, kalau tahu siksa begini tidak aku menyayangi. Oh.